menemukan kita masih dalam majelis qiraah membacakan sebuah risalah yang dibawakan oleh beliau Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh Fauzan Al-Fauzan dengan membawa tema Min Usul Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Di antara prinsip-prinsip pokok akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, di mana dalam pertemuan yang lalu telah kita jelaskan pentingnya belajar atau mempelajari prinsip-prinsip pokok atau usul. Dikarenakan dikala Ahlus Sunnah Wal Jamaah merupakan kelompok yang mereka itu mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lurus, bukanlah sebuah organisasi ataupun bendera tertentu, akan tetapi mereka nampak darinya ciri pengamalan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara ta'alluman mempelajari, wafahman memahaminya, wa'tiqadan meyakininya, wa'amalan dan amalannya. Sehingga dari sini, dikala itu merupakan jalan yang selamat, banyak orang mengakuinya, bahkan cinta kalau dirinya disebut Ahlus Sunnah. Namun dikala dia tidak mengerti prinsip-prinsip pokok, maka tidaklah lain hanyalah sekedar amaniyah, pengakuan belaka, tidak ada ciri padanya yang khas tentang Ahlus Sunnah. Maka dari itu para ulama begitu gigihnya mereka menerangkan kepada para muslimin halayak untuk mengetahui prinsip-prinsip tersebut dalam rangka menjadikan dirinya betul-betul orang-orang yang di atas tuntunan yang hak. Maka beliau kemudian, sisi yang kedua, kenapa perlunya kita mengetahui prinsip-prinsip tersebut? Karena munculnya di sana pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang mengklaim diri-diri mereka itulah orang yang selamat, yang mengklaim diri-diri mereka itulah orang yang di atas tuntunan, sehingga menjadikan Islam tercerai-berai, Islam berkelompok-kelompok, yang berakibat orang yang bodoh mereka bingung, dan berakibat orang non-muslim yang ingin masuk Islam melihat tidak ada bedanya Islam dengan mereka. Maka dari itu beliau membawakan di sini beberapa kaidah dan usul prinsip-prinsip pokok untuk bisa menjadikan dan memilah serta menyeleksi siapa yang di sana hakikatnya ahli sunnah wal jamaah. Maka musta'inan billah kita mengambil beberapa faedah dari poin per poin yang akan disampaikan oleh beliau. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, beliau sebelum masuk pada prinsip-prinsip tersebut menerangkan al-muradu bil firqatin najiyah ahli sunnah wal jamaah, yakni siapakah yang dimaui dengan julukan al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, ahli sunnah wal jamaah, yakni ahli sunnah wal jamaah. Apa yang dimaui dan siapa mereka? Kenapa demikian? Ini merupakan suatu kaidah. Man lam ya'rif haqiqata syai'adah, orang yang tidak mengenal hakikat sesuatu, maka dia akan menjadi musuh sesuatu tersebut. Sebagaimana telah lewat dalam pelajaran-pelajaran yang lalu. Dan di sini, seorang dikala tidak mengenal hakikat apa itu Ahlus Sunnah, tidak mengenal apa itu Firqatun Najiyah, maka niscaya dia akan menjadi musuh Ahlus Sunnah wal Jamaah, akan menjadi orang yang menentang al-firqatun najiyah, disebabkan mereka tidak mengenal apa itu al-firqatun najiyah. Maka di sini beliau menerangkan sejarah yang telah lalu. Kanal muslimuna ala ahdi rasulillah ummatan wahidah, dahulu kaum muslimin di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah umat yang satu, tidaklah dikenal kecuali Muslim dan kafir. Orang yang mengikuti Rasul itulah Muslimun. Orang yang mereka menolak Rasul, mereka itulah yang disebut orang-orang kafir. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah nyatakan dalam surat Al-Anbiya ayat 92. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Allah Ta'ala berfirman, inna hadhihi, sesungguhnya ini adalah ummatukum, umat engkau, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ummatan wahidah, umat yang satu. Apa yang menyatukan mereka? Fa ana rabbukum, akulah Rabb kalian, yakni tauhid. Fa'budun, maka beribadahlah kepada Allah dengan mentauhidkannya. Inilah agama Rasul yang menyatukan umat ini. Dan inilah simbol kesatuan umat Islam yang hakiki, yakni tegak di atas tauhid. Maka itulah yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di antara mereka orang yang menyeru kecuali menyeru kepada la ilaha illallah, ucapan, keyakinan dan amalan. Bukan sekedar yang penting berucap saja. Ucapan, keyakinan dan amalan. Yang itu telah dipelajari secara lebih mendalam dalam pelajaran malam Sabtu bersama Al-Ustaz Ridwanul Bari dalam kitab Qaulul Mufid, Syarah Kitabut Tauhid. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini Allah menerangkan inna hadhihi ummatukum, inilah umatmu, umat yang satu, yaitu Muslimun. Kapan menjadi Islam? Tatkala mereka bertauhid, wa ana rabbukum, dan akulah Rabb kalian yang menciptakan, memberikan rizki dan mengatur. Dikala kita meyakini ini, fa'budun, maka jadikanlah Allah satu-satunya yang berhak dibadai. Masyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, inilah ikatan kesatuan muslimin yang menjadikan gentarnya musuh-musuh Islam. Yakni dikala mereka memegang panji-panji tauhid. Panji tauhid secara apa ya? Secara ilmunya, secara ucapannya, secara keyakinannya, secara amalannya. Bukan sekedar simbolnya saja, bukan sekedar ucapannya saja, bukan sekedar pengakuannya saja, namun betul-betul amalannya mewujudkan tauhid. Yang dia perjuangkan adalah kalimat Allah, bukan dunia. Yang dia perjuangkan adalah syariat Allah Ta'ala yang dibawa Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. La itulah hakikat jihad fi sabilillah. Kam hawalal yahudu wal munafikun. Betapa banyak upaya yang digencarkan oleh orang Yahudi dan munafikun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafriqal muslimin, yaitu mereka ingin memecah belah kaum muslimin ala ahdi Rasulillah, sejak zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang Yahudi adalah orang yang paling memiliki sentimental yang dahsyat terhadap muslimin yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahlul kitab demikian. Bahkan Allah sifatkan tentang mereka, wadda kathiru min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim. Betapa senangnya dan antusiasnya mereka dari kalangan ahlul kitab untuk menjadikan engkau kembali kufur setelah keimanan datang kepadamu. Yang semua itu adalah buah dari hasadan min anfusihim, sentimental yang ada pada diri mereka. Bagaimana tidak sentimen? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan keutamaan umat Islam digambarkan bagaikan seorang yang ngode, orang yang bekerja. Maka kata Rasulullah, ada seorang menawarkan, barang siapa yang mau bekerja padaku dimulai dari ba'da subuh, sejak terbit fajar sampai dengan zahirah waktu zuhur, dengan upah satu kirot diambil orang Yahudi. Kemudian dia menyeru lagi, siapa yang mau bekerja untukku dari waktu zuhur sampai dengan waktu asar dengan balasan satu kirot diambil orang Nasoro. Pendek ya, paling jam 12 sampai jam 3. Lebih pendek daripada tadi jam 5 sampai jam 12. Kemudian masih ada waktu lagi. Man ya'malu li, barang siapa yang mau beramal untukku, bekerja untukku dari ba'da asar sampai terbenam matahari dengan balasan dua kirab, maka diambillah oleh kaum muslimun. Faghadibal yahud, akhirnya orang Yahudi pun murka. Kenapa kami beramal lebih berat, lebih banyak, namun ternyata mendapatkan upah yang lebih sedikit? Lah itulah keutamaan muslimin. Nah, itulah keutamaan orang Islam dan amalan mereka. Sehingga dari sini orang-orang Yahudi, orang yang memiliki sentimental sangat dahsyat terhadap kaum muslimin, maka mereka berupaya untuk memecah belah muslimin. Namun falam yastati'u, mereka tidak mampu di zaman Nabi memecah belah kaum muslimin. Qalal munafikun, demikian pula orang-orang munafik, sampai mereka mengatakan, lah ini ucapan orang munafik, ini pula nanti akan dijadikan sebagai alat, menjadi misi musuh-musuh Islam dari dalam. Nah, musuh-musuh Islam dari kalangan munafikin. Apa orang munafikin mengatakan? La tunfiku ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu. Janganlah kalian memberikan infak, memberikan nafkah, memberikan uang dan harta benda kepada orang-orang yang di sisi Rasulullah, para sahabat Nabi, sehingga mereka nanti akan berpaling meninggalkan Nabi. Nah, selain Ahlus Sunnah wal Jamaah, syiar mereka menyerupan pada harta benda. Ikut kami sukses dunia, ikut kami dapat ini, dapat itu. Nah, Ahlus Sunnah bagaimana? Mari kita sama-sama mengikuti tuntunan Rasul, harapan kita surga. Nah, ini barakallahu fikum. Orang-orang munafikin menyangka bahwasanya para sahabat Nabi, mereka mengelilingi Nabi karena mencari harta benda, dan yakin mereka kalau mereka miskin nanti lambat laun akan meninggalkan ajaran Nabi. Ternyata tidak demikian. Sehingga sekarang orang-orang yang ingin memusuhi Ahlus Sunnah pun demikian. Jangan kau bantu Ahlus Sunnah, nanti lama-lama toh orangnya pada pergi. Ya. Namun ternyata Allah yang menjaga, memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah pilih orang yang jujur akan bertahan, orang yang dusta dialah yang akan menyimpang. Na'udzubillah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, faradallahu alaihim biqaulih, maka Allah bantah angan-angan orang munafikin tersebut dengan firman-Nya, walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafikina la yafqahun. Maka dan sesungguhnya hanya milik Allah lah perbendaharaan di langit dan bumi. Rizki itu milik Allah. Yang menolong dakwah itu Allah, bukan manusia. Yang memenangkan dakwah adalah Allah. Yang akan mendatangkan pembela-pembela juga Allah. Nah, bukan harta benda dan yang lainnya. Maka Allah bantah hanya milik Allah lah dengan didahulukan khabarnya. Hanya milik Allah lah perbendaharaan di langit dan bumi. Akan tetapi kaum munafikin mereka la yafqahun, tidak faqih. Menunjukkan mereka punya ilmu, tahu, namun tidak masuk ke hati, sehingga merusak ilmu yang telah sampai pada mereka. Na'udzubillah. Naam. Maka Allah pun menolong sahabat Nabi. Walaupun mereka miskin, bahkan pernah diboikot 7 tahun tidak bisa berbarter, tidak bisa berjual beli, terpaksa makan daun-daun dan juga kulit sepatu. Berpikir nanti kalau sudah diboikot kan pada keluar Islam, ternyata tidak. Mereka justru fazadahum imana, semakin menambah keyakinan iman mereka. Inilah ujian kejujuran. Lah itulah barakallahu fikum. Sehingga kalau kita mengikuti Rasul, kata Rasulullah, falyandur ilabi. Ketika datang ujian-ujian, coba kalian tengok apa yang menimpa aku. Oh, ternyata belum seberapa. Ini barakallahu fikum. Ini orang munafikin demikian. Wahawalal yahudu, dan demikian orang Yahudi telah berupaya keras tafriqal muslimin, memecah belah kaum muslimin, wartidadahum an dinihim, dan menjadikan mereka ragu akan agamanya. Nah, campakkan kepada muslimin syubuhat sehingga ragu. Jane bener enggak ya? Nah, yang saya ikuti. Apa kata mereka? Wa qalat ta'ifatun min ahlil kitabi, membuat makar dan berkata sekelompok dari kalangan ahlul kitab, orang kafir. Apa makar mereka? Aminu billadhi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar. Berimanlah kalian terhadap apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman di siang hari saja. Nampaknya bagus, perubahan signifikan, masya Allah. Betul-betul sudah mengikuti Rasul. Namun wakfuru akhirahu, kufurlah kalian di akhirnya. Malam hari bersendirian, tidak kelihatan, sudah makar, memang ingin merusak Islam dari dalam. Nah, dalam rangka apa? La'allahum yarji'un, mudah-mudahan muslimin yang sudah masuk Islam bisa terbawa dengan kita. Siapa yang disisipkan orang Yahud? Orang-orang yang cerdas. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka tidak berhasil. Di zaman akhir para sahabat, di zaman Ali bin Abi Thalib menduduki khilafah, disusupkanlah Abdullah ibnu Sabah, seorang Yahudi dari wilayah Yaman, dari negeri Son'a. Pura-pura masuk Islam, memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan ketika terjadi khilaf ijtihadiyah antara para sahabat. Dimanfaatkan, nahnu syi'atu Ali, kami pembela Ali, kami penolong Ali, lah, sehingga mereka dikenal dengan Syiah. Nah ini barakallahu fikum. Siapa pencetusnya? Abdullah bin Sabah, seorang Yahud. Demikian pula di zaman a'immah setelahnya. Setelah berlalu masa sahabat, datanglah Ja'ad ibn Dirham. Ja'ad ibn Dirham, orang Yahudi, cerdas, pura-pura masuk Islam. Akhirnya diikuti atau memiliki murid teladan bernama Jahm bin Sofwan. Akhirnya mengutak-utik firman Allah, menafsirkan Al-Quran tidak sesuai dengan penafsiran sahabat. Allah itu tidak memiliki nama, tidak memiliki sifat. Sebab kalau Allah memiliki nama dan sifat, tentu harus berarti Allah memiliki jisim. Ya. Kalau memiliki jisim berarti Allah seperti makhluk. Ini enggak pantas. Kalau begitu ya sudah, kita baca saja. Namun jangan diyakini itu milik Allah. Sudah. Ternyata pun diadopsi oleh Jahm ibn Sofwan dan disebarkan sehingga dikenal menjadi akidah Jahmiyah. Barakallahu fikum. Lah ini sejarah. Mereka bagaimana upayanya memasukkan orang-orang yang ingin merusak Islam dari dalam, bukan orang bodoh. Sehingga di sini indah sekali ucapan para ulama terhadap orang-orang yang menyimpang itu, yakni barakallahu fikum, la ta'jab biman halaka kaifa halak, walakin ijab biman naja kaifa naja. Jangan kau merasa heran terhadap orang yang dia itu menyimpang. Bagaimana bisa menyimpang? Namun kagumlah kepada orang yang selamat terus di atas tuntunan. Bagaimana dia bisa selamat? Bagaimana penjelasannya? Kata para ulama, kadangkala seorang memiliki ilmu yang mendalam, hafal Quran, hafal hadis, namun menyimpang. Jangan kita heran, kenapa ya kok menyimpang ya? Padahal kan hafal Quran, hafal hadis. Saya yang tidak hafal kok katanya tidak menyimpang ya? Cuma maksiat dosa saja ya. Dia menyimpang itu bagaimana ya? Saya heran itu. Jangan heran. Kenapa? Karena tidaklah dia menyimpang, melainkan karena tidak jujur dalam mengikuti Islam. Tidak jujur dalam mengikuti sunnah. Sehingga belajarnya mungkin karena untuk makar. Belajarnya mungkin memang untuk mencari dunia. Belajarnya mungkin untuk ini dan itu. Na'udzubillah. Jangan heran. Namun heranlah, kagumlah bagaimana orang yang selamat, kok dia bisa selamat. Kenapa? Karena jalan keselamatan penuh dengan rintangan, penuh dengan ujian, penuh dengan barakallahu fikum, yakni selektivitas dan seterusnya yang datang dari Allah. Baik berkenaan dengan diri sendiri, kadang ragu, jane aku bener apa enggak ya, diterima apa enggak ya. Melihat masa lalu, masya Allah, imbang enggak ya dosa saya bisa diampuni enggak? Ya apa tidak? Orang demikian. Belum dari orang lain. Bagaimana itu? Lah aja sok mas, sing pinter beora kaya jenengan banget-banget. Ya. Aja sok mas, sing pinter beora kaya jenengan banget-banget, jenengan kocen lah. Ya. Nah ini para kalau bilang, ya, aduh iya ya. Jawabannya mudah, jawabannya ya karena saya merasa saya dosanya banyak. Jadi kalau ini tuntunan yang benar, ya bahasa purbalingannya 10-10 tak lakoni, mbok sapa ngerti diampuni dosa. Lah kalau mereka mungkin ya tadi. Jadi yang salah saya yang ngamalkan atau mereka yang meninggalkan ya. Nah, sudah. Itulah jadi bahan renungan kita di rumah. Nah, yang salah siapa kalau begitu? Nah, barakallahu fikum. Lah ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka demikianlah perjalanan. Maka apa tujuan mereka pura-pura masuk tadi? La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan di antara muslimin yang sudah masuk Islam bisa kembali ke belakang, ke masa jahiliyah, tidak mengikuti Rasul. Terkesima dengan orang-orang yang telah disusupkan ini, mengikuti pemikiran mereka, mengikuti pemikiran mereka. Na'udzubillah. Lah itulah fungsi daripada mereka berpura-pura belajar sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga diterangkan para ulama, yakni ibarat yang lainnya, utu zakaan walam yutu zakaan. Utu zakaan, mereka diberi kecerdasan sehingga cepat menghafal, cepat memahami. Namun walam yutu zakaan, tidak diberikan kesucian jiwa dan hati, sehingga dia hanya mencari yang cocok dengan hatinya. Apa yang pas ini kita ikuti, apa yang tidak pas kita tinggalkan, cari alasan. Lainlah barakallahu fikum. Ibarat-ibarat para ulama menerangkan tentang bahayanya orang-orang yang disusupkan dalam rangka untuk merusak Islam dari dalam. Yang ini merupakan sumber pemikiran orang-orang Yahud. Akan tetapi barakallahu fikum, lakinnal hittata lam tuntij atau lam tanjah. Akan tetapi, yakni langkah mereka tidaklah membuahkan hasil. Islam tetap utuh Islam. Li'annallaha kasyafaha wa fadhahaha, dikarenakan Allah menyingkapnya dan membeberkannya. Singkap, mana yang disingkap? Orang-orang Yahudi Allah singkap. Di beberapa ayat, yang mereka itu adalah barakallahu berpura-pura saja. Dan secara khusus Allah turunkan surat At-Taubah. Itu disebut sebagai surat Fadhihah, surat yang membeberkan isi hati kebusukan orang-orang munafik dan orang kafir. Sehingga didapatkan dalam surat At-Taubah di ayat yang ke-42 tentang mereka dikala diajak mengikuti sunnah kok berat. Dikala mereka mengikuti tuntunan Rasul kok berat, kenapa? Karena yang mereka cari memang dunia, ya. Mengikuti sunnah itu berat bagi mereka. Allah sebutkan walau kana qasdan qariban aw safaran qasida lattaba'u walakin ba'udat 'alaihim syuqqah. Kalau seandainya yakni bagian yang dijanjikan dengan mengikuti sunnah itu adalah dekat dan perjalanannya tidaklah terlalu jauh lagi berat, niscaya mereka akan mengikuti engkau yakni Rasul. Walakin akan tetapi ba'udat dirasa jauh. Kapan itu? Koh ya nunggu mati, ya. Kapan janji Allah akan diberikan? Ya kalau sudah meninggal akan terbuka di sana. Nah, dalam surat Yasin, satu orang yang mengikuti Rasul merasakan kenikmatan yang hakiki adalah apa? Setelah mati di kuburan dia mengatakan ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Duhai seandainya kaumku tahu apa yang aku rasakan di kuburan ini dengan apa yang Allah ampuni dosa-dosaku dan menjadikanku golongan yang dimuliakan. Jauh ya, jauh. Ba'udat alaihimu syukoh, dan rasa beratnya terlalu di dunia, ya. Ini gak boleh, itu haram, ini menyimpang. Lah terus mau makan apa? Ya makan yang halal. Terus mau kerja apa? Kerja yang diridhoi Allah. Kan gitu ya. Lah terus mau berteman dengan siapa? Bertemanlah dengan orang-orang soleh. Lah kan mudah sudah. Mudah mboten? Mudah. Wah tapi ya. Nah ternyata ketika kita mengamalkan sunnah diterima semua lapisan masyarakat. Hidup dengan orang kafirnya kalau kita dengan sunnah mereka pun merasa damai. Karena yang namanya ahlus sunnah tidak akan membunuh kafir dhimmi mu'ahad ataupun musta'man. Yang mereka perangi kafir harbi. Karena mereka memerangi Islam dengan sebab agama. Nah, oh iya ya. Yang muslimin lebih-lebih. Karena ahlus sunnah rahmatan lil alamin. Sebagaimana ahlus sunnah itu adalah hakikat Islam. Nah, sehingga oh mudah iya ya ternyata ya. Meminjamkan tidak pakai riba. Sudah. Murni membantu. Terus kalau berbicara tidak bicara yang kotor. Banyak kalimat hikmah keluar dari tutur katanya. Nah, subhanallah, diterima manusia. Lah ini barakallahu fikum. Hanya saja tadi syubhat-syubhat yang muncul, Allah beberkan syubhat tersebut. Allah bongkar mereka. Naam. Ba'udat alaihimu syukoh, dirasa jauh dan lagi berat. Berat ya, coba jenengan sudah benar ya. Yang benar malah diomong, yang salah malah dianggap lumrah. Bagaimana jenlah mas-mas aja banget-banget lah duhur misalnya ya. Sholat waktu pokoknya lagi kerja. Nun sewu nggih kula ajeng adusrin ajeng persiapan sholat. Kok aneh. Lah ini kadang diomong seperti ini. Lah giliran orang yang sudah kayak gitu lah lumrah lah bocah halamengko ya gayanya seperti itu. Ya. Lumrah bocah halamengko. Ya atau tidak? Nah ini lumrah. Giliran anak muda kok bisa sholat dengan tertib dan sebagainya. Orang yang ini kadang malah menganggap aneh para kalafik. Lah ini sudah. Itu satu contoh kecil. Bagaimana yang banyak? Nah, barakallahu fikum. Lah ini syukoh berat ya. Berat ya. Iya, berat sudah. Namun keberatan inilah inna idzamal jaza ma'idzamil bala. Rasul menghibur. Sesungguhnya besarnya pahala yang akan Allah berikan sebanding dengan beratnya ujian yang dirasakan. Nah, ini barakallahu fikum. Ini kalau ketika kita mengamalkan tuntunan. Semakin berat dirasakan jiwa kita, pahalanya semakin besar. Sholat sebagai misal, amalan yang umum. Jenengan sholat dengan ringan hati, pahalanya besar. Namun abot alot harus dipaksa, ini lebih besar lagi pahalanya. Kenapa? Karena qoma bil jihad. Orang tersebut menegakkan jihad, memerangi jiwanya, memerangi hawa nafsunya. Lah ini barakallahu fikum. Ngaji demikian. Kalau saya enteng, senang, ya. Namun ketika abot, kita paksakan, ini kebutuhan rohani kita. Lah akan menjadi lebih utama dan lebih besar pahalanya dengan sebab dia menegakkan jihad. Ini barakallahu fikum. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmullah. Wa hawalu maratan tsaniyah, ketika Allah bongkar mereka, maka ternyata mereka tidaklah putus asa. Berupaya dengan sangat pada kali yang kedua. Pada kali yang kedua berupaya dengan sangat. Fa akhadhu yadhkurunal ansar ma jaro bainahum min adawatin wa hurubin qoblal Islam. Wa ma taqawalu bihi min asy'aril haja fima bainahum. Maka mereka, ini di zaman Nabi, orang Yahudi, ketika Allah terus turunkan ayat-ayatnya membongkar kebusukan hati-hati mereka, mereka tidak putus asa, berupaya terus. Sekarang akhadu yadhkurunal ansor, mendatangi kaum ansor. Karena kalau mau memprovokasi orang muhajirin terlalu berat. Bagaimana? Wong mereka sudah tega meninggalkan harta benda dan seluruh apa yang dipunyai. Istilahnya dalam hati kita, aku wis korban akeh aja sia-sia pokoknya. Nah demikian kan? Nah, sudah merasa korbannya banyak. Maka kepada Ansor, kepada kaum Ansor mereka datang. Yadhkurun, mereka menyebutkan kepada Ansor apa yang terjadi diantara mereka berupa permusuhan. 6. Peperangan sebelum Islam. Aus dan Khazraj. Maka barakallahu fikum. Ini mereka saling berperang. Wa ma taqawwalu bihi min asyaril haja. Dan mereka akhirnya membuat-buat syair, bait-bait syair yang itu memprovokasi. Fima bainahum, yang untuk terjadi permusuhan diantara mereka, kaum Ansor itu. Maka Allah pun singkap kebusukan langkah mereka dengan firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 100 dan setelahnya. 6 sampai dengan 106. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minalladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, yaitu yang diseru di sini semuanya, termasuk muhajirin dan ansor. Namun sebab wurudnya, sebab nuzulnya karena orang ansor sedang diprovokasi orang Yahudi. Kalau engkau ikuti, yakni kelompok dari orang-orang ahlul kitab, yakni Yahudi, maka mereka itu yaruddukum, akan mengeluarkan kalian dari agama kalian, yakni Islam, dikembalikan kepada jahiliyah. 6. Yaitu mengeluarkan setelah iman kalian menjadi kafir. Hingga akhirnya Allah memerintahkan untuk bertakwa, sebenar-benar takwa. Kemudian Allah ingatkan Wadkuru nikmatallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah atas kalian yang mana dahulu kalian bermusuh-musuhan, tidak bisa disatukan. Pokoknya ada pemicu sedikit, bukan lagi perang kampung semesta. Aus dan Khazraj. Pemicu sedikit perang semesta mereka. Sudah. Dan itu kebiasaan Arab. Jiwanya jiwa pemberani. Nah, terus demikian hingga akhirnya Allah datangkan Islam, berikan hidayah kepada mereka, fa'asbahtum ikhwana. Jadilah kalian bersaudara. Lembutnya karena hidayah dari Allah. Tidak ada iming-iming kalau kalian damai nanti dapat ini itu, tidak. Namun dengan hidayah Allah lembut mereka bersaudara, yang hingga akhirnya dengan hidayah tersebut mereka betul-betul menjadi kaum Ansor. Ansor itu lakob, yaitu orang yang menolong agama Allah. Siapa yang masuk mereka? Pertama Ahlul Madinah, yang mereka menolong agama Allah dan orang-orang yang beriman dari kalangan muhajirin. Datanglah orang-orang muhajirin bersama Rasul. Mereka bergembira sampai mereka siap untuk membela, baik dengan harta benda dan apa yang mereka miliki. Ini para kaum Ansor diprovokasi. Ja Nabiyyu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada kaum Ansor ketika mereka sudah hampir terprovokasi. Kapan itu? Diingatkan, Nabi perang Hunain diberikan kepada kaum muhajirin saja. Ghanimahnya, kalian telah mengorbankan segala sesuatu, harta bendamu, tanahmu diberikan kepada mereka. Habis manis sepah dibuang ya. Enggak diberi sepeser pun ya. Seterusnya enak ya sudah. Iya ya. Nah, lihat, kalau berjuang dalam Islam mencari dunia, jasaku sudah banyak, apa yang didapatkan? Sudah ya. Iya ya, mulai. Maka Nabi mendatangi mereka. Wa'adhahum, dan memberikan nasihat kepada mereka dan mengingatkan mereka nikmat Allah berupa Islam, dan disatukannya hati-hati mereka setelah bermusuh-musuhan, dan disatukan kalimat mereka setelah perpecahan. Akhirnya mereka fatasofahu watana wata'anaku, mereka akhirnya bersalam-salaman dan berpeluk-pelukan. Ini barakallahu fikum, upaya mereka demikian ingin dipecah belah. Apa yang diingatkan Nabi? Yaitu kembali kepada sunnah. Rasul mengatakan, wahai Ansor, bukankah dahulu kalian menyimpang, ibadahnya banyak salah, Allah jadikan kalian lurus ibadahnya dengan sebab aku? Ya. Kalian bermusuhan kemudian Allah lembutkan dengan sebab aku? Ya. Tidaklah Nabi menanyakan sesuatu mengingatkan mereka tentang nikmat Allah kecuali mereka hanya mengatakan qalu ajal, tentu wahai Rasul. Nah, akhirnya mereka mencucurkan air mata. Apa yang menyatukan? Kembali kepada sunnah Rasul. Lah itulah prinsip ahli sunnah dari zaman Nabi sampai akhirnya, menyatukan umat kembali kepada sunnah Rasul. Ingin memperbaiki umat, kembali kepada sunnah Rasul. Permusuhan, apa yang rusak semuanya, dikembalikan kepada sunnah Rasul. Karena inilah yang menyatukan dan melembutkan hati-hati muslimin. Maka barakallahu fikum. Kemudian fasyallat hitatul yahud, maka tercerai-berailah yakni langkah-langkah Yahudi ini. Wabakial muslimun ummatan wahidah, jadilah di zaman Nabi muslimin tetap umat yang satu, tidak pecah. Wallahu ta'ala amarahum bil ijtima' alal haqqi wa nahahum 'anil ikhtilafi wat tafarruq, dan Allah memerintahkan mereka untuk terus bersatu di atas al-haq dan melarang mereka dari perselisihan dan perpecahan. Allah berfirman, wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu mim ba'di ja'ahumul bayyinat, janganlah kalian menjadi keadaannya seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang pada mereka al-bayyinat, keterangan-keterangan yang nyata. Bukti yang nyata telah jelas. Nah, ini barakallahu fikum. Maka Allah firmankan, Dalam surat Ali Imran pula, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah seluruhnya, jangan berpecah belah. Maka inilah syariat Rasul, yakni bersatu di atas al-haq. Maka qad syara'a lahum subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan bagi mereka al-ijtima' fi ada'il ibadah, yakni bersatu di dalam pelaksanaan ibadah, dalam sholat, siam, haji, dan tolabul ilmi. Mana yang menyatukan? Kembali kepada tuntunan Rasul. Sholat, Rasul mengatakan sholu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Haji, khudu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik haji kalian. Tolabul ilmi, belajar ilmu agama demikian. Apa kata Rasul? Ballihu anni walau ayah. Lainlah ilmu yang disampaikan yang anni dari Rasul, berarti disatukan. Yang diambil, yang kita cari, yang datangnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah ini barakallahu fikum. Ingat lafadz anni, dipastikan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah inilah yang menyatukan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru dan menghasung kita untuk ijtima' wa nahana 'ani tafarruq wal ikhtilaf. Inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang bisa menjadikan kita sebagai ahli sunnah, yakni mereka itu betul-betul kembali kepada sunnah, ucapannya, ilmunya, akidahnya, dan amalannya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita baca, dan masih tersisa uraian penjelasan beliau terkait dengan al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Mudah-mudahan kita bisa membacanya dalam pertemuan yang akan datang bismillah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.